Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sering membuat sebagian orang-orang yang ikhlas terjatuh ke dalam kesalahan. Allah SWT takdirkan orang-orang yang ikhlas terjatuh ke dalam kesalahan dalam rangka untuk menguji yang lainnya. Dalam rangka untuk menguji yang lainnya. Ayat ba'una haqqa wa yad'una qawlahu am yabtaruna bi fadlihi wa jalalatihi wa huwa ma'dzur. Apakah mereka tetap mengikuti kebenaran kemudian mereka meninggalkan kesalahan ucapan dari seorang yang ikhlas? Ataukah mereka tertipu dengan keutamaan orang yang ikhlas tersebut, atau mereka tertipu dengan ketinggian martabat orang yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut? Sedangkan orang yang ikhlas tersebut tentunya apa? Ma'dzur. Termaafkan. Atau karena dia mempunyai alasan-alasan tertentu. Bal ma'dzuran li istihadi, bahkan seorang yang ikhlas yang fatwanya atau pendapatnya terjatuh ke dalam kesalahan, ini diberikan pahala karena hasil dari istihadnya. Wa qasdul khair, dan orang yang ikhlas yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut niatnya tujuannya baik. Wa adamu tafsirihi, dan tidak adanya keteledoran, tidak menyengaja berbuat salah. Benar-benar murni. Memang istihad beliau sehingga kesalahan seorang alim, kesalahan seorang mujtahid, kesalahan seorang mufti yang ikhlas ini akan menjadi ujian. Mana orang-orang yang di hatinya itu mencari kebenaran dan mana orang-orang yang mereka mencari ketokohan. Kalau mencari kebenaran, maka dirinya tentunya apa? Meninggalkan kesalahannya, walaupun yang mengatakan adalah orang yang ikhlas, orang yang arif, seorang mufti. Namun itu adalah kesalahan, tetap ditinggalkan, tidak mengambil kesalahan dan ketergelincirannya. Makanya adalah orang-orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran. Ataukah orang-orang yang tertipu dengan ketokohan, mencari ketokohan, memandang subjeknya, memandang orang yang berkata, dia kan orang alim, mustahid, mufti, sedangkan kita ini siapa? Beliau punya banyak keutamaan ini dan itu. Ya, kita harus mengikuti apa yang dikatakannya. Padahal jelas nyata-nyata fatwanya, pendapatnya keliru dan berseberangan dengan al-haq, kebenaran. Sehingga apa? Sehingga adanya seorang yang ikhlas yang terjatuh ke dalam kesalahan ini menjadi ujian. Mana orang yang ikhlas di dalam mencari kebenaran dan mana orang-orang yang mencari ketokohan, bukan mencari kebenaran. Walakin manit taba'ahu maghtaran fi hizmatihi bidun iltifatihi ilal hujjatil haqiqati min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala yakunu ma'zuran bal huwa ala khatarin 'adzim. Dan akan tetapi orang yang mengikuti tokoh, seorang alim, seorang mustahid yang terjatuh ke dalam kesalahan, yang tertipu dengan keagungannya, kewibawaannya, ketokohannya, kealimannya, tanpa menoleh kepada hujah-hujah yang sebenarnya yang dihadapkan kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap seperti ini sikap yang tidak dimaafkan. Karena dia tahu, telah tahu kalau imamnya, syekhnya, gurunya, ustadznya salah, tahu kalau itu salah, benar. Berseberangan dengan hujah-hujah yang hakikat, yang benar. kemudian tetap dia mengikutinya, maka sikap sebelumnya sikap yang tidak dimaafkan. Tidak ada ujur. Berarti dia menyengaja jatuh ke dalam kesalahan. Maka sikap seperti ini berada pada bahaya yang besar. Bagaimana tidak? Karena dia dirinya dihadapkan kepada pintu-pintu penyimpangan yang kalau dia teruskan tentunya akan istiqomah di atas penyimpangan. Namun kalau dia rujuk kembali maka dia selamat. Walamma zahabat ummul mu'minin Aisyatu radhiyallahu anha ila al-Basra qabla mawqi'atil jamal. Dia mengatakan sebuah kisah yaitu ummul mu'minin ibu dikata Aisyah radhiyallahu anha di waktu itu pergi ke Basra sebelum terjadinya perang Jamal. Abaha Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu Ibnahul Hasan wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Liyun sihan nas maka Amirul Mukminin Khalifah Ali bin Abi Thalib mengikuti gerak Aisyah radhiyallahu anha yang juga diikuti oleh anaknya Ali yaitu Al-Hasan dan juga Ammar bin Yasir dalam rangka keduanya menasihati manusia. Fakana min kalami Ammar di ahli Basra amfala, maka dari nasihat sahabat Ammar Yasir memberikan nasihat kepada penduduk Basra, dia menyatakan wallahi innaha lazza nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Demi Allah, sesungguhnya dia yaitu Aisyah radhiyallahu anha sungguh-sungguh istri Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Walakin Allah ibtalakum biha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan beliau, dengan sikap beliau. Ya'lama iyyahu yuti'una abdi. Untuk diketahui mana orang-orang yang tetap mengikuti kebenaran. Mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala atau mengikuti Ibnu Aisyah. Yang dengan peristiwa sehingga terjadinya perang Jamal ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sangat menyesal. Dengan peristiwa tersebut, bahkan setelah peristiwa perang Jamal, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha banyak menangis. Menyesal karena telah mengikuti peristiwa perang Jamal tersebut. Sehingga ditarik kesimpulan dari peristiwa atau kisah tersebut, bisa saja seorang tokoh atau sahabat putra maupun putri terjatuh ke dalam kesalahan, yang kesalahan tersebut tentunya apa? Kesalahan yang tidak disengaja dari apa hasil istihad beliau radhiyallahu anhu. Sehingga ini sebagai ujian bagi orang-orang yang semasanya, bahkan orang-orang yang setelahnya. Apakah kesalahan-kesalahan tersebut tetap diikuti? Karena yang mengamalkan adalah orang-orang yang mulia. Atau bahkan kesalahan tersebut dijadikan sebagai alasan yang mendukung tujuan-tujuan jeleknya. Ini nyatanya nih, tokoh ini, sahabat ini dicatatkan dengan apa? Kemauan dirinya dalam rangka untuk melampiaskan kesalahan. Ataukah dia tetap memegang kebenaran yang tidak mengikuti orang yang salah? Dan meninggalkan seluruh kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh para tokoh, para alim. Karena kesalahan tetap kesalahan, sehingga tidak boleh diikuti. Cukup mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. atau masih? Wa min a'zami al-amsilati fi hadha al-mahna mutalabatu Fatimah radhiyallahu anha bi mirasiha min abiha radhiyallahu anhu wa hadha ibtila'an 'azim lisiddiq radhiyallahu anhu sabadahu Allahu sallallahu subhanahu wa ta'ala fihi. Dan juga sebesar-besar contoh Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan adanya tokoh-tokoh yang empat terjatuh ke dalam kesalahan dalam rangka untuk menguji sebagian manusia, yaitu tuntutan Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut harta warisan dari abinya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuntutan tersebut benar-benar menjadikan ujian yang besar bagi Khalifah As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal Abu Bakar As-Siddiq jelas mengetahui bahwasanya seluruh harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diinfakkan di sabilillah. Yang tidak meninggalkan harta waris. Yang dengan ketegaran Khalifah Abu As-Siddiq, maka Allah SWT kokohkan Abu Bakar As-Siddiq dengan peristiwa tuntutan Fatimah tersebut. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menyimpulkan dan meringkas dari peristiwa-peristiwa tersebut dengan ringkasan yang sangat baik, ringkasan yang sangat berguna. Walaysa ma'na hadza an nastaqilla talabul ilmi bin nafsihi bin nadari bin nasus kama yaf'alul ba'd. Bukan makna di atas di dalam mencari kebenaran itu kemudian para talibul ilmi, para pelajar, kemudian dirinya mencukupkan dirinya untuk melihat, mengkaji, dengan nas-nas, dengan dalil-dalil. Tanpa mengikuti bimbingan para ulama yang lebih dalam ilmunya. Karena setingkat thalibul ilmi tentunya di dalam mengkaji, melihat, meneliti nas-nas tersebut akan sangat rentan terjatuh ke dalam kesalahan dalam penelitiannya, dalam penglihatannya, karena terbatasnya dan sedikitnya bekal ilmu. Fahasalahum, bisa lebih dalikah minasyudud. Sehingga tatkala para pelajar ini kemudian dia mengkaji sendiri, begitu ada fitnah, ada seorang yang tergelincir kemudian bergerak sendiri, menentukan sikap sendiri tanpa mengikuti bimbingan para ulama yang rasikhun fil ilmi, yang dalam ilmunya, sikap mereka justru akan menyebabkan menjadi sikap-sikap yang aneh. Sikap yang menunjukkan sikap keanehan. Sebagaimana banyak terjadi ya. Ada orang mentolak kitab Al-Qur'an Bari, kitab para ulama, kemudian mendapatkan kesalahan. Kemudian apa? Bersikap sendiri dengan menarik kesimpulan bahwasanya, wah berarti imam ini imam yang sesat nih. Ya, ini buktinya di dalam kitabnya ini begini dan begitu. Salah, tidak sesuai dengan akidah. Berarti imam ini imam yang sesat. Berarti apa? Tidak boleh baca kitabnya. Dibahas. Ini menunjukkan apa? Sikap yang di luar bimbingan para ulama rasikhul fil ilmi. Sehingga apa? Sehingga menjadi aneh. Membakar kitab Fathul Bari, berfatwa bahwasanya penulisnya orang yang sesat ini dan itu. Di aneh. Padahal para ulama zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang menyesatkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini akibat apa? Para pelajar gagah di dalam mensikapi suatu fitnah atau kesalahan para tokoh tanpa apa? Menilai, mengikuti arahan, bimbingan para ulama yang galak ilmunya. Sehingga para pelajar itu jangan merasa sudah bisa baca ini, baca itu, kemudian menentukan sikap sendiri, jangan seperti itu. Tapi tetap apa? Merasa bahwa dirinya adalah ibaratnya orang yang baru masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kancah peperangan yang belum banyak mengetahui, belum berpengalaman, selalu belum peperangan. Sehingga jangan merasa merasa sudah pintar, merasa sudah mumpuni. Wantihal zahibil matrofah wawa mahlum. Sehingga Allah tidak dirasa dirinya telah apa? Merubah-rubah. Metode-metode pengajaran yang sebenarnya itu sebenarnya sudah ditinggalkan. Tapi apa? Sikap yang akhirnya berjalan sendiri, bahkan menimbulkan permasalahan yang besar. Ini akibat kurang terkontrolnya para pelajar di dalam mensikapi bed-bednya yang ada dan tidak mengambil bimbingan arahan para ulama yang dalam ilmunya. Bal wajib ala talibil ilmi an yasta'ina bil ulama'i bi fahmi nusus. Bahuna tafarqun baina taqlidil 'alim wal isti'anati bihi. Bahkan yang wajib bagi para pelajar untuk menjadikan para ulama yang dalam ilmunya sebagai pertolongan di dalam memahami nas-nas tersebut. Sehingga apa? Para pelajar tidak boleh percaya diri pede dengan kemampuannya memahami nas-nas, memahami dalil-dalil tanpa bimbingan para ulama. Sehingga sikap demikian ini akan membuahkan perbedaan mana sikap orang-orang yang taklid kepada seorang alim dan mana orang-orang yang menggunakan menjadikan para ulama orang alim ini menjadikan bahan sebagai tempat untuk membantu dirinya dalam memahami nas-nas dalil-dalil. Karena apa? Karena para ulama, orang-orang yang dalam ilmunya lebih tahu, lebih bisa memahami, lebih lengkap ilmu dan pengetahuannya daripada pelajar. Sehingga yang digarisbawahi, tatkala para pelajar ini menemukan kesalahan-kesalahan seorang alim, seorang tokoh, maka harus cepat-cepat meminta bimbingan para ulama yang dalam ilmunya. Minta bimbingan untuk bersikap dan mengadakan langkah-langkah agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang kedua atau menimbulkan perkara-perkara yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.